alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a amma ba'd. Komentar ya. At-ta'ajjub. Lit-ta'ajjubi sighatan. Ta'ajjub itu memiliki dua sighah. Ta'ajjub memiliki dua sighah secara nahwu. Adapun ta'ajjub sebuah kekaguman, keheranan di luar nahwu itu banyak. Orang bisa mengatakan ketika kagum apa? Masya Allah, ya, subhanallah, Allahu Akbar. Kagum, tidak ada wazannya. Nah, adapun secara nahwu ada dua sighah, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi. Nah, secara nahwu ma disebut dengan ma apa ini? Bahasa ma ta'ajubiyah. Kedudukan i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Af'ala bahasa Sofia khobar langsung. Af'ala di sini fi'il madi. Walha maf'ul bihi. Fa'ilnya mana Abu Luqman? Sabiru. Yang benar bukan jawazan tapi wujuban. Ya, ini salah satu tempat yang fa'ilnya mustatir wujuban. Takdir dua kembali ke ma. Jumlah af'alahu ini sebagai khobar. Fi ma'al raf'in khobar mubtada. Baik, ini sighah yang pertama. Paham ya? Ma ta'ajjub itu sebagai mubtada. Syai'un 'azim maknanya. Kemudian af'ala fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir fi wujuban nasr huwa haknya maf'ul jumlah fi'il fa'il sebagai khobar ma. Yang kedua adalah af'il bihi. Af'il bihi. Af'il bihi ini bentuknya bentuk amr, maknanya ta'ajjub. Ya. Bentuknya fi'il amr, tapi dia bukan fi'il amr, karena tidak ada perintah di situ. Bentuknya bentuk apa? Amr, maknanya ta'ajjub. Bihi jar majrur sebagai fa'il dari af'il. Karena asalnya af'il bihi itu af'alahu, lalu dibuat amr. Kalau mau kita tambahkan misalkan ahsin, atau di sini ajmil bisayyarah, sebelum dirubah ke amr dia itu af'ala. Af'ala as-sayyaratu. Sayyaratu fa'ilnya. Nah, ketika dirubah menjadi amr, mereka Arab membenci, tidak suka. Ketika atau tidak ada fi'il amr itu disandarkan kepada dhahir. Ya. Nah, maka tidak, fi'il amr itu kan sandarannya kepada dhamir ya. Uktub fa'ilnya apa? Mustatir wujuban anta. Uktuba Ali. Semuanya dhamir fi'il amr. Nah, ketika af'il ini mau diketemukan dengan sayyarah, nah, maka mereka membentinya ditambah huruf jar. Untuk menghindarkan hal itu, maka mereka menambah apa? Huruf jar. Af'il bisayyarah. Baik, itu sekilas tentang dua sifat fi'il ta'ajjub ini. Antum bisa lihat dalam pelajaran nahwu. Contohnya, ma ajmala sayyarata. Artinya apa, Pak Isa? Sungguh bagus. Kok sungguh? Alangkah. Alangkah bagus mobil itu. Nah, hajmil di sayyarati maknanya sama ya. Baik, di dalam Al-Quran datang ayat absir bihi wa asmi, yaitu alangkah maha melihatnya Allah dan maha mendengar bihi ini gambarnya kembali oleh kepada Allah. Asmi bihim wa absir yawma ya'tunana. Nah, alangkah terangnya pendengaran mereka dan penglihatan mereka pada hari mereka mendatangi kami. Perhatikan ini, asmi bihim wa absir, absir bihi. Adapun yang ma'af'ala fama asbarahum alan nar. Alangkah sabarnya mereka di dalam neraka. Nah, paham ya? Kemudian juga ayat yang lainnya di surat Ajab ya mana, Pak Lukman? Ma, apabila. Maafkan tak? Tak bisa ketemu domir rofa setelah af'ala itu mestinya nasab. Dan ini yang kita hanya minta tadi dari ayat. Nah ya Pak besar. Ma? Karena bilang ma'alau min zawal mana? Maaf ala. Berayaan. Surat apa ini? Ma'akfaroh. Sebelumnya apa, Pak Isad? Kutilal insanu ya. Kutilal insanu ma'akfar. Alangkah kufurnya dia. Di dalam Al-Quran hanya dua itu. Yang maaf Allah dan yang afil bi juga dua ini. Nah, jadi kalau disuruh nyari lagi, membaca dari awal sampai akhirnya ada empat. Yang afil dua, yang maaf Allah dua. Baik, sekarang tugas ta'ajjab mimma ya'ti musta'milan fi'lai ta'ajjubi. Ta'ajjublah engkau, kagumlah engkau dengan dari apa yang berikut ini dengan menggunakan dua fi'il ta'ajjub. Tentang banyaknya bintang. Berroihan. Nujum. Ma'aktaron nujum artinya sikoh yang kedua. Aksar. Afil bihi. Afil bihi. Artinya bintang-bintang itu. Suhulatul lughatil arabiyah. Suhulatul lughatil arabiyah. Nah ya wasubiyah. Nah, kok ma, gak ada ma-nya. Yang kedua itu af'il bihi. Jangan lupa. Artinya nah, salib bu'dus sama jauhnya langit. Oi, kok diwale huruf e piye? Nah. Rabi Husnul Laban. Ma ahsana lil. Ma ahsana lil. Nah. Ahsin lil. Ahsin lil laban. Qurbul imtihan. Qurbul imtihan. Ma aqrabal imtihan. Artinya alangkah dekatnya ujian itu. Ujian. Nah. Akrab. Akrib. Akrib imtihan. Akribil. Biye. Imtihan. Ada baknya. Akribil. Akrib. Akrib di. Bil. Bil imtihan. Kubhul jahli. Kubhul apa? Jelek. Jeleknya kebodohan. Kobi. Kobuha. Yak. Kobuha. Yak. Kobuha. Ya. Nadif. Nadiful masjid. Wasihu al-fasl. Kotornya kelas ini. Ma'au saho fasla. Au sih. Kabirul masjid. Nah, Tawir al-bayt. Artinya mana ku mana enggak ada rumah. Alangkah kecilnya rumah ini. Rumah ini. Nah. Nakra. Ma aktsarun nujuma. Ma aktsarun nujuma. Aktsir bin nujumi. Aktsir bin nujumi. Ma ashalal lughatal arabiyyah. Ma'adhal lughatil arabiyyah. Ashil bil lughatil arabiyyah. Ma'ab'ad as-sama'a. Ma'ab'ad as-sama'a. Ab'id bis-sama'i. Ab'id bis-sama'i. Ma'ahsan al-labana. Ma'ahsan al-labana. Ahsin bil-labani. Ahsin bil-labani. Ma'aqrab al-imtihana. Ma'aqrab al-imtihana. Aqrib bil-imtihan. Aqrib bil-imtihan. Tamil al-Ashir. Tamil al-Nisa'u summa alaka al-mil'ah fi khamsi jumalin ala girarihi. Perhatikanlah contoh, kemudian masukkan kata mil ke dalam lima kalimat yang semisalnya. Mil artinya apa ya, Pak Rehan? Mil'u itu sepenuh. Sepenuh. Jadi ini termasuk apa? Setelahnya tamizdat. Sibhul migdar. Ya, sepenuh apa? Sepenuh bumi, sepenuh apa? Itu nanti butuh tamiz. Tamiznya tamiz apa? Zat. Tamizdat. Tamizdat kan setelah takaran-takaran. Ya. Nah, jarak, timbangan, takaran. Nah ini, mil'u ini termasuk yang shibhu. Seperti misqal. Maya'mal misqala darratin khairan. Contohnya, uridu mil'a kafin sukkaron. Saya ingin sepenuh telapak tangan gula. Tidak ya, bro. Ya. Satu saja. Tidak mesti kaf. Terserah. Yang disuruh membuat, perhatikan contoh. Sudah perhatikan belum? Sukkaron. Saya ingin sepenuh telapak tangan gula. Sukaron sebagai tamyiz dari mil'u. Mil'u ini sibul mil'u. Summa adzil mil'a, kemudian masukkanlah kata mil'a dalam lima kalimat yang semisalnya. Jadi saya ingin satu aja, nanti biar yang lainnya kebagian. Abu Nabila biar mikir, soalnya di terakhir jawabannya. Kalau yang pertama kan masih banyak, masih peluangnya masih luas. Iya, ember yang apa? Uridu bil ubin. Ubin. Ubin. Bin. Ubin. Tangis nak iya ya di. Nah, apa artinya? Nah, Mbak Sofi ya. Mil apa? Apa itu? Sepenuh dulu, sepenuh apa takarannya itu? Jangan sepenuhnya aja itu. Yang gampang wae wong mbeso nyari yang angel angel. Jangan tak ina. Terak. Itu ma tak ina di global. Aye. Ya ibnu Adam. Ya benar. Ya ibnu Adam. Ida latikani. Ambil u. Ibu ab. Alfil foto ya. Summa latikani summa la la summa latikani la jasibu 100.000 bisaian 100.000 bisaian la ada itu ga ada itu ga di surab la ada itu ga di surab ya surab ya makin rotan. Baik, artinya apa? Ya Ibnu Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian aku tidak mendapat kamu, kemudian kamu dalam keadaan dalam godaan tidak kamu tidak menyebutkan dengan suatu apapun, maka aku akan datangkan pula, maka aku datangkan sepenuh itu pula. Buka, aku akan berikan kepadamu sepenuh itu pula ampunan. Jawabannya ilmunya. Nah ya Faisa. Uridu mil'a ta'in tamran. Baik. Sudah melaku. Kak sudah. Baik. Apa men? Baik. Nah. Ayo bosan dulu. Lewati. Wah bengi. Besar. Nilul Ardi Daban. Laitar. Nilul Ulu. Nah. Artinya apa? Karena bila lahir. Apa itu? Oh ibu kamu, oh ibu ki. Aku mencintaimu sepenuh hati. Itu bahasa Indonesia itu. Kami di mana? Buk pinjan, pinjan jangkir. Oh ibu mil a pinjanin. Pinjan. Pinjan. Masya Allah. Sudah ini tinggal dua. Okay. Apabila? Ah? Nila apa dulu? Nila Dalwin apa? Penuh ember, aku minum 10 ember. Ya pak orang. Nila Sabas, Nila Kubin, apa dan anu? Terakhir. Sekarang itu tadi dan itu saya. Tamisnya di depan, tamisnya di belakang aja. Tamisnya di belakang. Istar itu mil asyarati tadi dan aku membeli sepenuh. Aku membeli sepenuh mobil. Besi. Oh ya, ya. Baik, kita lanjutkan sorak. Kalau pelajaran berikutnya masuk nanti pelajaran dari. Nah, ya kalau lebih lama nggak pakai bihi, langsung akrim hu, muliakanlah dia. Apa langsung dia memang kalau taati yang mutaati akhir itu kan jadi fi'il mutaati langsung dia makhluknya kalau bunuh enggak ada wazan akhir apa akrem hu ya kan dia dulu kan muliakan dia. Faknya tadi sampai itu kan. Baik. Istilah ya. Ajallah sudah sekarang akallah menyedikitkan. Mas Sofia. Kau alamat namuna apa oke namunan amsilah sudah aqalla yuqil wa'id idzan zalada a أَوَلَا يُكِلُّ إِقْرَارًا مُكِلٌّ مُقَلٌّ أَكِلَّا لَا تُكِلَّا مُقَلٌّ مُقَلٌّ إِلَّا لِقَلٌّ. Dia seorang Nabi Nabi sedang akan menyedikitkan. Jangan bawakan. Sedikitkanlah. Seorang laki-laki yang menyedikitkan. Mukilun. Jangan kau sedikitkan. Kunabila. La tukilla. Mati maklum ya, Pak. Bagaimana? Aku telah menyedikitkan makan nasi. Kalian banyak perempuan sedang atau akan menyedikitkan. Tukiluna. Kalian banyak perempuan. Tukilna. Tukilna. Ahabba ya Walisa. Menyukai, menyayangi, mencintai. Ahabba yukiddu. Ikhbaban. Ikhbaban. Muhibbun. Muhabbun. Ahibba. La tuhibba. Muhabbun. Muhabbun. Uhibba. Yuhabdu. Tau. Muhibbun, seorang yang menikahi. Gore maklum. Rau. Yuhibbun yuhibbani. Aku mencintaimu karena Allah. Hidupa Allah. Baik, nak kasih dihaga. Terima kasih. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, jawabannya apa, Pak Bukman? Kalau orang mengatakan dari kewajaran itu? Kalau ada orang, ya kiuhi buka villa. Menjawab. Udah buka itu. Baik. Pak Usman jawab apa? Wah, malikai. Apa Nabila? Belum pernah ada yang ngomong gitu sama itu. Ya, anak ngomong. Oh, buka villa ya, Pak Nabila. Itu jawabannya. Baik. Apa Raihan? Ya, ini ya mana? Akhbatani. Ini kan doa, bisa lihat di sunnah muslim. Ya, nanti dilihat ya, Pak Kan. Akhbatani. Ah, baik. Ini ya mana? Belum tahu, Ando. Loh, Raiza. Apa nak? Apa Usman? Terakhir ini. Fadal ya. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Ahabbaka, semoga alladhi ahbabtani lahu. Zat yang kamu mencintaiku, mencintai. Ahabbaka alladhi, semoga zat yang mencintai, yang kamu mencintai karenanya, mencintaimu. Artinya semoga Allah mencintaimu. Wallahu a'lam bishawab.